Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin liyaumiddin. Tapi kita masuk ke hadis yang ke-94. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rahul Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihi katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan maqbunun fihi ma katsirun minan nas, yang mayoritas manusia tertipu, yaitu kenikmatan as-siha wal faraq, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikmatan, kedua dua kenikmatan yang mayoritas manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini, yaitu kenikmatan kesehatan dan waktu luang. Yang mana dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang agung, nikmat kesehatan. Tentunya kita bisa merasakan kenikmatan kesehatan manakala nikmat tersebut hilang dari kita. Tatkala kita sakit, baru kita akan merasakan begitu nikmat nyawa, nikmat sehat. Nikmat bisa bernapas tanpa terkena penyakit pilek. Begitu enaknya, begitu nikmatnya. Coba tatkala kena flu, bernapas susah, tatkala sholat tidak bisa khusyuk. Iya. Belum lagi apa kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dari kesehatan, sekian banyak. Dan demikian pula kenikmatan al-faraq, waktu, kesempatan. Ini juga kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung. Yang mana seorang hamba tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat sampai ditanyakan tentang umurnya, apa dia, untuk apa dia gunakan. Waktu-waktu yang dia lalui dari umurnya, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa. Sehingga dua nikmat ini adalah dua kenikmatan yang sangat besar, yang dengannya seorang dapat mencapai tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. manakala dia gunakan dua kenikmatan ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa mencapai tingkatan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makbunun fihi makatsirun minan nas? Karena memang demikian. Banyak manusia yang tidak memanfaatkan dua kenikmatan ini. Sehingga tadi tatkala seorang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terasa lama, terasa berat. Tapi tatkala waktunya digunakan untuk hal-hal yang bukan merupakan ketaatan, dibawa ngobrol ngalor ngidul, tahu-tahu sudah jam sekian. Sehingga semestinya setiap kita berupaya, berusaha untuk memanfaatkan dua kenikmatan ini. Kenikmatan as-sihah wal-faraq. Dikarenakan Allah SWT tujuan menciptakan kita adalah li'budun, untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga waktu-waktu yang ada pada kita gunakan untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas-aktivitas yang mubahah diniatkan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat mewujudkan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri-diri kita. Makannya kita, tidurnya kita diniatkan untuk ubudiyah. Demikian pula pekerjaannya kita diniatkan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tadi telah kita sebutkan bahasanya umur waktu yang ada pada kita akan di tanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umurnya dihabiskan? Dan tentunya kita bisa melihat ke belakang berapa sekarang umur kita. Oh, sudah 40 sekian tahun. Apa yang sudah kita amalkan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula kita lihat apa dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sehingga kita bisa menimbang mana amalan-amalan kebajikan kita dan mana amalan-amalan kejelekan kita. Sementara mereka-mereka orang-orang yang muflihun adalah orang-orang yang berat timbangan amalan kebajikannya dibandingkan amalan kejelekannya. Dan mereka-mereka orang-orang yang binasa adalah sebaliknya. Orang-orang yang amalan kejelekannya lebih berat dibandingkan amalan ketaatannya. Sehingga kita berupaya, berusaha mengisi waktu-waktu kita untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang yang bersyukur atas kenikmatan ini. Wallahu a'lam. Saya saling menghafal, Aba. Endak Mak Juwer. Astagfirullah heran. Dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita masih pada kaidah-kaidah yang terkait tentang nama maupun sifat Allah SWT. Yang mana terakhir kemarin yang kita sebutkan adalah kaidah yang agung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kitabnya Tadmuriyah, yaitu kaidah al-qaul fi sifat ka-qaul fi dzat. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah SWT sebagaimana pembahasan tentang zatnya Allah SWT, sehingga sebagaimana kita menetapkan Allah SWT memiliki zat, demikian pula kita harus menetapkan Allah SWT memiliki sifat. Manakala zatnya Allah SWT tidak serupa dengan zat makhluknya, demikian pula sifat Allah SWT tidak serupa dengan sifat makhluknya. InsyaAllah dipaham kaidah ini. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang ini juga merupakan cabang bagian dari kaidah yang sebelumnya, yang mana dua kaidah ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Tadmuriyah sebagai bantahan kepada mereka orang-orang al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, yang mana kita ketahui mayoritas dari kaum muslimin dalam bab al-asma wa sifat banyak mereka yang berkeyakinan sebagaimana keyakinan Asy'ariyah. Sampai-sampai disebutkan Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaidul Musla, ada yang menyatakan bahasanya jumlah al-Asy'ariyah, jumlah orang-orang yang memiliki keyakinan sesuai dengan keyakinan Asy'ariyah mencapai 95% dari jumlah kaum muslimin. Banyak atau banyak? Banyak. Nah, tapi apakah banyak menunjukkan itu benar? Tentunya tidak. Kebenaran ditunjukkan oleh dalil yang sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Kebenaran tidak diukur dengan banyak dan sedikitnya. Yaitu kaidah yang beliau sebutkan, kalau tadi al-qaul fi sifat ka qaul fi dzat. Kaidah yang sekarang akan disebutkan al-qaul fi sifat ka qaul fi ba'dil akhar. Pembahasan tentang suatu sifat sebagaimana pembahasan sifat-sifat yang lainnya. Sebagaimana telah kita lewati kaidah bahasanya sifat Allah SWT terbagi menjadi dua, sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah adalah suatu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat tersebut, la tanfaku anhu. Sifat tersebut tidak pernah terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitan dengan kehendak dan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa kemarin? Sifat al-hayah. Sifat kehidupan pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat al-hayah. Azalan wa abadan. Selama-lamanya, seterusnya. Tidak mungkin sifat al-hayah ini apa? Hilang dari diri Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat al-ilm. Allah Subhanahu wa taala senantiasa tersifati dengan sifat al-ilm. Ini contoh dari sifat adzatiyah. Adapun sifat fi'liyah adalah suatu sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a fa'alaha fa illam yasha' lam yaf'alha. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Ini sifat fi'liyah. Kaidah yang kita sebutkan tadi bahasnya al-qaul fi sifat ka qaul fi ba'dil akhir. Pembahasan tentang suatu sifat sama dengan sifat-sifat yang lain. Orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah sebagaimana ma'ruf keyakinan mereka dalam bab al-asma' wa sifat, mereka menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat. Dan mereka menafikan sebagian nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah menafikan seluruh nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah menafikan seluruh sifat. Sekarang datang Asy'ariyah. Allah Subhanahu wa taala mereka tetapkan memiliki sebagian nama dan sebagian sifat. Tetapi mereka juga menafikan sebagian nama dan sebagian sifat. Yang tentunya mereka-mereka ini, baik Al-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, mereka di dalam hal ini, mereka menggunakan akal-akal mereka. Tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa yang menurut mereka masuk akal, mereka tetapkan. Dan apa yang menurut mereka tidak masuk akal, mereka tiadakan. Sehingga mereka pun memiliki kaidah yang batilah. Idza ta'arada baina an-naql wal aql yuqaddam al-aql. Apabila berbenturan, bertolak belakang antara dalil Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Mana yang dikedepankan? Akal mereka. Padahal yang semestinya akal tunduk kepada nakal. Nah, tapi mereka tidak. Sehingga mereka menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat. Maka bantahan kepada mereka, orang-orang Asy'ariyah kita katakan al-qaul fi sifat ka qaul fi ba'dil akhir. pembahasan tentang satu sifat ini sebagaimana sifat-sifat yang lain. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah menetapkan sifat al-iradah. Mereka menetapkan sifat al-iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan. Nah, tapi mereka menetapkan sifat iradah ini dengan akal mereka, bukan berdasarkan dalil. Adapun ahlu sunnati wal jamaah menetapkan sifat al-iradah bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Sebagaimana kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan bahasanya di dalam penetapan nama dan sifat harus berdasarkan dalil. Karena babnya tauqifiyah. Maka manakala mereka orang-orang Asy'ariyah menafikan sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah. Sifat ar-rahmah. Sifat al-mahabbah. Sifat ar-ridha. Demikian pula sifat al-ghadab. Sifat al-karahah. Ini mereka nafikan dari diri Allah SWT. Padahal dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sangat banyak tentang sifat-sifat ini. Tapi mereka nafikan, mereka tiadakan. Mengapa mereka menafikan? Karena tidak masuk akal menurut mereka. Maka tatkala mereka menetapkan sifat iradah dan menafikan sifat rahmah atau sifat ar-ridha atau al-mahabbah, yang mereka nanti sifat-sifat ini ditakwil, ditahrif, dimaknakan kepada iradatu sawab. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, berkeinginan untuk memberikan pahala. Dan sifat al-ghadab, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-karaha, sifat benci bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti mereka takwilkan, mereka tahrifan kepada iradatul adab atau iradatul intikam. Maka kita katakan, Anda wahil Asy'ariyah, Anda menetapkan sifat iradah. Maka semestinya Anda juga menetapkan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana sifat-sifat yang telah Anda nafikan. Karena kaidah kita ini tadi, al-qaul fi sifat ka qaul fi ba'dil akhir. Tidak ada bedanya. Manakala Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, tidak sebagaimana iradah yang ada pada makhluk, maka kita harus katakan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Yang mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, keridaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang ada pada makhluk. Demikian pula pada sifat al-ghadab, sifat as-sakhat, murka, sifat al-karahah. Sehingga tidak ada bedanya antara satu sifat dengan sifat yang lain, karena al-qaul fi sifat ka qaul fi ba'dil akhir. Sehingga dari sini menunjukkan tentang adanya at-tanakut, kontradiksi yang ada pada orang-orang Asy'ariyah. Sehingga manakala di sana ada tanakut, ada kontradiksi, menunjukkan apa? Ada kebatilan di dalamnya. Karena namanya kebenaran apa? Tidak akan ada kontradiksi. Tidak akan ada suatu yang bertentangan. Sementara di sini orang-orang Asy'ariyah bertentangan. Mereka menetapkan sifat iradah dan menafikan sifat rahmah. Dan yang lainnya dari sifat-sifat yang mereka nafikan. Dipaham insyaAllah. Kalau yang belum paham ya sabar. Namanya belajar itu tidak harus sekali paham. Minimalnya kalau orang jalan-jalan itu, tatkala dia lewat satu jalan ini, kemudian di waktu yang lain dia lewat, wah aku kayaknya pernah lewat sini. Kira-kira ada faedahnya atau enggak? Yang dia lewat pertama kali. Ada faedahnya. Jangan dianggap enggak ada faedahnya. Sehingga tatkala lewat lagi, nanti hafal dia. Tapi kalau sama sekali enggak pernah lewat, ya enggak akan tahu, ya. Ya demikian pula belajar. Jadi tetap harus semangat. Dengan diulang-ulang, sering lewat, nanti insya Allah apa? Akan paham. Belum paham, sabar. Tidak ada ruginya. Tidak rugi. Namanya orang belajar itu tidak rugi. Tapi kaidah yang lain. Kok kaidah terus ini? Kaidah yang lain yang disebutkan di sini. La yalzam min ittihadil ismain tamatsulun musammahuma. La yalzam min ittihadil ismain tamatsulun musammahuma. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan. Min ittihad al-ismain. Sama dari sisi nama. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan, sama dari sisi nama. Sama pada yang dinamai. Kok susah ya? Memang bahasanya susah. Tidak mengharuskan, tidak melazimkan. Sebutannya sama, namanya sama. Tapi yang dinamai itu sama, tidak melazimkan. Siapa yang bisa datangkan contoh? Ini pakai akal nih, gampang. Apa contohnya? Semua kalian insya Allah bisa. Kita punya kaki, iya. Ada yang tidak punya kaki? Semuanya punya kaki, walhamdulillah. Semut punya kaki tidak? Semut punya kaki. Sama-sama kaki, kaki semut dengan kaki manusia. Apakah sama hakikat kaki manusia dengan kaki semut? Tidak. Padahal sama-sama dikatakan kaki. Contoh yang lain. Unta. Belum pernah lihat unta ya? Tapi kita tahulah gambaran unta ya. Atau yang gampang sapi, banyak sapi kita ini. Sapi mempunyai kekuatan. Demikian pula semut punya kekuatan enggak? Punya kekuatan. Sama-sama kekuatan. Sama enggak kekuatan sapi dengan kekuatan semut? Kalau sapi, kuat dia untuk bawa barang banyak. Kalau semut, tidak kuat. Beda kekuatannya. Sama-sama lah dikatakan kekuatan, tapi beda. Demikian halnya lah tentang sifat-sifat Allah SWT. Allah SWT mendengar. Kita manusia pun mendengar. Apakah melazimkan pendengaran Allah SWT sama dengan pendengaran kita? Tidak. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Allah SWT memiliki ilmu, kita miliki ilmu. Ilmunya Allah SWT, ilmu yang sempurna. Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Tidak terhinggapi yang namanya kelupaan, kelalaian. Kalau ilmu kita, kita tahu, tadinya tidak tahu, sudah tahu lupa. Dan demikian pula apa? Pengetahuan terbatas. Sementara ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Insyaallah dipaham ya. Tidak melazimkan sama dari sisi nama, sama dari sisi yang dinamai. Atau sama dari hakikatnya. Tambah lagi tidak kaidahnya? Apa sudah mumet? Kayaknya azannya sekarang 7.20 ya? 7.20 atau 7.15? 15. Baik. Satu lagi. Kaidah yang disebutkan oleh Syaikhul Muslim rahimahullah taala yang mana kaidah ini adalah bantahan kepada mereka-mereka orang-orang mufawwidhah. Siapa mereka orang-orang mufawwidhah? Adalah mereka orang-orang mufawwidhah adalah orang-orang yang tatkala dikatakan apa makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dia jawabnya Allahu a'lam. Apa makna tangan? Allahu a'lam. Apa makna sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Ini mufawwidhah. Mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada kaidah yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala ma'lumatul lana bi'tibarin wa majhulana bi'tibarin akhar. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ma'lumatul lana. Ayo kita mengetahuinya. Bi'tibarin dari salah satu sisi. Wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Tapi dari sisi yang lain kita tidak tahu. Ma'lumatun lana bi'tibaril makna. Kita mengetahui dari sisi maknanya. Kita mengetahui dari sisi maknanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Bahasa Arabnya yad. Kita tahu enggak makna yad? Makna yad tangan. Kita tahu maknanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Apa makna wajah? Kita paham makna wajah. Wajah. Tapi hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala, hakikat wajah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu tentang bagaimananya. Oleh dari itu, tatkala Imam Malik rahimahullah taala ditanya tentang sifat al-istiwa, sifat an-nuzul, maka tentang sifat istiwa, kaifastawa, maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan al-istiwa maklum. Yang dimaksud istiwa maknanya maklum. Bimakna ala wartafa'ah. Bimakna tinggi. Wal kaiful majhul. Adapun kaifiyah bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, enggak punya ilmu tentang. Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak menghabarkan tentang bagaimananya. Maka kita tetapkan sebagaimana telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kemudian Imam Malik mengatakan wasu'al anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana sifat dari Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu kebid'ahan, wallahu a'lam. Cukup insyaallah.